Hah? Sambal kemangi. Aku senengi sambal terasi bro, enak pedes ya. Ini sebelah sini ada request lagu Virus sana juga ya. Ini spesial lagu terbaru juga bersama Rosabella. Tangannya diangkat ke kanan dan ke kiri. Cinanda! Love Gracekers ke diri. Love Gracekers semua yang hadir malam hari ini, kita ini sama-sama ya. Wis nasibe kutu koyang ini. Nyanyi yuk. Sampai di nora samera karua. Terima kasih Cina, anakku tercinta. Terima kasih banyak. Dua buah nomor lagu sudah dari Lovina di sini.